Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Salat kita punya 3 ayat. 94, 95 dan 96. Qala Allah Ta'ala, قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يعني katakan wahai Nabi, wahai Nabi Muhammad SAW kepada Yahudi, إن كانت لكم الدار الآخرة, apabila darul akhirah maksudnya sorga, jannah. Kalau jannah itu lakum, apabila hanya untuk kalian darul akhirah, jannah itu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala khalisatan, khalisatan hal dari dar, jadi keadaannya itu murni khusus untuk kalian, min duni nas, tidak untuk manusia yang lain. Fatamannaul maut, coba silakan kalian meminta mati, in kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar jujur dalam ucapan kalian. Disebutkan oleh Sayyidina rahimahullahu taala, kenapa demikian? Karena mereka di ayat sebelumnya kita telah baca berkata, lang tamassana nar illa yawma ma'dudah, ya kami tidak akan terkena api neraka kata mereka kecuali hanya beberapa hari, kemudian nanti digantikan oleh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengklaim bahwasanya surga itu untuk mereka. Kalau begini keadaannya, jika benar darul akhirah itu khalisah, keadaan khusus untuk kalian, tidak untuk manusia yang lain. Fatamannaul maut, yakni utlubu husula, minta oleh kalian, iya, segera datang kematian. In kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar dalam ucapan kalian mengaku bahwa surga itu untuk kalian. Itu yang dikatakan beliau rahimahullah. Sebagian kata semata bin rahimahullah berpendapat fatamul maut itu yakni mari kita bermubahalah, fabahiluna, kalau kalian memang mengaku surga untuk kalian maka mari kita mubahalah. Itu sebagian tafsiran, tapi kata beliau rahimahullah zahir lafaz menunjukkan bahwasanya tidak demikian, tetapi silakan kalian minta mati kalau memang surga untuk kalian. Berkata rahimahullah ta'ala, in kuntum shadiqin, yani fi da'wakum, jika kalian jujur dalam pengakuan kalian ini surga itu untuk kalian, ana darul akhirah khalisatan lakum min dunyas, surga itu untuk di akhirat dan surga khusus untuk kalian, tidak untuk yang lain, maka lian akhirin takun lakum akhirah min dunya, berarti akhirat itu lebih baik-baik kalian daripada dunia. Fataman naul maut, maka silakan kalian minta mati, litasilu ilaiha, agar kalian bisa sampai ke surga. Wahada katulah rahimahullah adalah tahaddin lahum, ini tantangan. Ini tahaddi, yakni tantangan untuk mereka. Silakan kalian minta mati. Dan berikutnya Allah berfirman, wa la yatamannahu abada. Mereka tidak akan pernah mau minta mati. Bima qaddamat aydihim. Kenapa? Dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan mereka. Dengan sebab amal-amal mereka, mereka tidak akan mungkin mau minta mati. Wallahu alimun bidzalimin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu ya orang-orang yang berbuat zalim. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa latajidannahum, ini sering kita lewati, sekali lagi uslub seperti ini ada tiga taukid. Wa latajidannahum baunya ya ada qasam ya muqaddar, lamnya lam taukid. Wa latajidannahum, dan sungguh, sungguh dia ada dua. Sungguh demi Allah, taukid yang ketiga adalah nun taukid. Wow. Di sini ada qasam muqaddar, lam lam taukid, nun nun taukid, tiga. Wa latajidannahum, dan sungguh-sungguh kalian akan dapati mereka, ini orang Yahudi. Ahrasan nasi al hayatin minan al hayatin. Mereka orang yang paling bersemangat untuk tetap hidup di dunia. Ini tidak akan mungkin mereka minta mati. Bahkan sungguh-sungguh yang dapati mereka adalah orang yang paling semangat untuk hidup. Disebutkan sebut Ibn Rahimahullah, hayatin di sini nakirah. Artinya cara apapun, sekejap apapun bisa hidup mereka akan lakukan. Karena semangatnya mereka untuk hidup di dunia. Wahmin aladina asraku. Ada hilap di sini. Bawa atap kemana? Bawa atap kemana? Kalau Syaikhul Islam Allah menyatakan atapnya ke An-Nas. Yani mereka Yahudi itu adalah orang-orang yang paling semangat untuk hidup di dunia dibandingkan manusia yang lain, bahkan dari orang-orang musyrik sekalipun. Minadil asraku. Ini mana ayat ini? Dari manusia secara umum dan bahkan dari minal jin asraku. Itu yang kutus mulai min rahimahullah. Sehingga kata beliau, Allah berfirman lanjut ayatnya, ia waddu ahaduhum. Sehingga salah seorang mereka ini Yahudi berkeinginan. Saya ulangi, ia waddu di sini kembali ke yang dikuatkan oleh beliau, kembali ke musyrik, ke alladzina asraku. Ini orang-orang musyrik itu yawaddu ahaduhum, ingin seseorang mereka la yu'ammaru alfasana, kalau diberi umur dipanjang umur 1000 tahun. Berarti maknanya kalau yawaddu ini kembali kepada musyrik, artinya kalau seorang musyrik saja ingin bisa hidup 1000 tahun, maka mereka orang Yahudi ingin lebih dari itu, lebih dari 1000 tahun. Itu kalau dhamir pada yawaddu kembali kepada musyrik. Kalau yawaddu dhamir kembali kepada Yahudinya, jelas dia ingin dihidupkan 1000 tahun. Tapi kalau kembali kepada musyrik, maka kalau seorang musyrik saja ingin diumuri umur 1000 tahun di dunia ini, maka orang Yahudi lebih dari mereka, ingin lebih lama hidup di dunia. Namun wama huwa bimuzdzihi minal adzab. Namun kalaupun diberi umur 1000 tahun, itu maknanya manafiah. Ma huwa huwa kembali kepada ta'mir. Ta'mir ini dipanjangkan umur. Tidaklah dipanjangkan umurnya 1000 tahun itu bimuzdzihi minal adzab, bisa menolongnya, menolaknya dari azab. Iya, wa ma huwa bimuzazihi minal azabi ayyuhal ammar. Ya, ammar tadi dipanjangkan umurnya. 1000 tahun pun tidak akan bisa menghalangi dia dari azab. Kata Syaikhul Islam rahimahullah, makna ayat ini kata beliau, wal ma'na kata beliau, law annahu law umira alfasana wa akthar, kalau dia diberi umur panjang 1000 tahun atau lebih, wa huwa muqimun al ma'siyatillahi ta'ala, tapi dia terus-menerus di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna dhalika lan yuzahzihahu min al adab, maka umur yang panjang tersebut tidak akan menyelamatkannya dari azab. Balil innal insana idza zada umruhu wa huwa ma'siyatillah izdada adabu, bahkan kata beliau, seorang itu kalau bertambah umurnya tapi dalam berbuat maksiat kepada Allah, maka semakin bertambah adabnya. Oleh hadza qala bil hadis, Rasul menyatakan, syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaruhu, orang yang paling jelek di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek amarannya. Sebaliknya hadis Rasul menyatakan, khairukum man tala umruhu wa husna amaruhu, sehingga tidak boleh seorang mendoakan panjang umur secara mutlak. Iya, tetapi harus dengan qaid. Iya, atallah umruka ala taatillah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya di atas ketaatan. Kalau secara mutlak, tidak. Karena dia bisa di atas taat, bisa di atas maksiat. Kalau dia panjang umur di atas maksiat, maka dia menjadi orang paling jelek. Syarrukum, orang paling jelek di antara kalian adalah man tala umruh, yang panjang umurnya tetapi sa'a amaruh, jelek amalnya. Ini mana ayat yang ke-83, wallahu basyirun bima ya'malun, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian atau yang mereka lakukan. Ini yang ke-96. Mana tiga ayat ini atau faedahnya? Kata yang pertama adalah takzib al-yahud. Ayat ini adalah mendustakan pengakuan Yahudi yang menyatakan surga itu khusus untuk mereka. Ia menyatakan mereka tidak akan terkena neraka hanya sebentar, karena mereka itu tempatnya adalah surga. Iya, mereka ditantang untuk minta mati tidak pernah. Bahkan mereka ingin panjang hidup di dunia. Yang kedua di antara faedah itu, rahimahullahu taala, annal kafir yakrahul maut lima ya'lam min su'il akibah. Orang kafir itu membenci kematian karena dia tahu ia akan jeleknya akibat mati dia. Di sini sebut Allah sebutkan, ya walayya tamannahu abada, selamanya tidak akan mereka minta mati. Kenapa? Bima qaddamat aydihim, karena mereka tahu amal mereka yang telah mereka lakukan. Berikutnya yang telah disebutkan adalah itsbatu ilmillahi lil mustaqbal, menetapkan ilmu Allah untuk sesuatu mustaqbal. Ini bantahan buat Qadariyah yang menyatakan innal amra uduf, Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang tidak terjadi kalau sana terjadi. Maka wa ma yakun wa ma lam yakun lauka. Berikutnya di antara faedah ayat ini kata Allah taala, menunjukkan bahwa Yahudi adalah ahrasun nas ala hayya. Orang Yahudi adalah orang yang paling bersemangat untuk tetap hidup di dunia. Cara apapun untuk bisa hidup mereka lakukan. Karena hayya nakirah, yang menunjukkan sekecil apapun yang bisa menyambung hidup mereka, membuat mereka itu bisa menyebabkan mereka hidup di dunia, mereka lakukan. Kemudian di antara pada ayat juga dari ayat wa minal ladina asraku, juga menunjukkan bahwa orang musyrikin pun termasuk orang yang paling semangat untuk hidup di dunia. Namun orang Yahudi ahras lebih dibandingkan mereka. Kemudian di antara faedah ini juga tabarakallahu rahimahullahu taala, annatul umur la yufidul mar'a syai'an idza kana fi ma'siyatillah. Panjang umur itu tidak akan berfaedah untuk seseorang sedikit pun bila dia tetap di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini walaupun mereka diberi 1000 tahun umurnya tidak akan bisa menyelamatkan dari azab. Kalau tetap di atas maksiat kepada Allah, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terakhir kata beliau rahimahullah dari faedah ayat ini adalah gaur fahmi salaf. Dalamnya ilmu salaf. Yaitu apa? Hina karihu an yud'alil insan bil baqa. Mereka tidak senang ada orang yang berdoa untuknya dipanjangkan umur dengan mutlak. Faida Imam Ahmad kariha an yakula lil insan atala Allahu baqa'ak. Iya, Imam Ahmad membenci ada orang mendoakan yang lain dengan atala Allah baqa'ak. Mudah-mudahan Allah memanjangkan keberadaan di dunia. Itu beliau tidak senang. Kenapa tadi? Lianna taulal baqa tulal baqa qad yanfa qad yuqad yadur. Karena panjang umur itu bisa bermanfaat kalau dia taat, kadang bisa mudarat. Sehingga tabaraka rahimahullah taala, cara yang terbaik yang selamat adalah dengan qaid, dikasih qaid yaitu atallahu baqa'aka ala taatillah. Ya, mudah-mudahan Allah memanjangkan keberadaanmu di dunia, memanjangkan umurmu ala taatillah, di atas ketaatan. Itu baru boleh. Wallahu a'lam bissawab.